بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قبل أن نبدأ بموضوعنا في لقاء هذا اليوم، أود أن أهني إخواننا المسلمين ببلوغ هذه العشر المباركة، العشر من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة وهي خير أيام العام وأفضلها على الإطلاق، وإنها لمنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها بأن يسر بلوغ هذه العشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من أهله وماله خرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا من أعظم ما يكون دلالة على فضل هذه العشر. فالعشر الأول، العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة، هي خير أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشر الليالي الأخيرة من رمضان خير ليالي السنة على الإطلاق. وفي الليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير الليالي، وفي العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة خير الأيام. ومن أكرمه الله عز وجل ببلوغ هذه العشر المباركات ينبغي أن يعرف قدر هذه النعمة ومكانة هذه المنة، وأن يحرص على مجاهدة نفسه على العمل والطاعة والعبادة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نعلم أن تجار الدنيا إذا جاءت المواسم المعروفة التي فيها الأرباح الكثيرة كيف أنهم يستعدون لها، وإذا وصلت بذل الجهود الكبيرة في اغتنامها، فها هي فرصة عظيمة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة في تضاعف الأجور وعظم شأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركات. فينبغي أن نغتنم خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن نجد ونجتهد في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يتيسر لنا من العمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خير هذه العشر وبركاتها، إنه سميع قريب مجيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada imam kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, Syekh menyampaikan selamat dengan sampainya kita bertemu dengan 10 hari pertama dari hari-hari Zulhijjah, yang kita tahu bahwasanya 10 hari-hari Zulhijjah yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik selama setahun. Ya, banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya seperti dalam hadis yang sahih, dalam sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ya min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya daripada selain hari-hari ini. Nah, maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah lebih dicintai oleh Allah amal soleh pada 10 hari tersebut daripada jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah SAW, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' bi dzalika min syai'." Kecuali seorang yang dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dia berjihad dan dia kemudian tidak pulang dengan jiwa dan hartanya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya beramal soleh, ya, amal soleh apapun di 10 hari hari-hari Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama telah menjelaskan bahwasanya 10 hari Zulhijjah ya, siangnya adalah siang yang terbaik dalam setahun. Jadi siang-siang yang terbaik selama setahun adalah 10 hari Zulhijjah. Sebagaimana para ulama telah menjelaskan, malam-malam yang terbaik selama setahun adalah malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Jadi tanggal 10-10 kalau malam hari maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang terbaik. Adapun kalau siang hari maka 10 siang pertama dari 10 Zulhijjah itu yang terbaik. Karena di bulan Ramadan, kenapa 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam yang terbaik? Karena di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar kita tahu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun pada siang-siang bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka di sana ada hari yang sangat mulia yaitu hari Arafah. Itulah hari yang sangat mulia sehingga menjadikan 10 hari-hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Oleh karenanya barang siapa yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka hendaknya dia mengerti dan memahami akan karunia ini, dan hendaknya dia memperbaiki ibadahnya, membaguskan ibadahnya, memperindah takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, lihatlah bagaimana para pedagang dunia jika mereka datang musim-musim panen, musim-musim laris ya datang apa namanya event-event tertentu yang buat mereka bisa dagangan mereka laris, maka mereka akan berusaha untuk bisa berdagang dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka melakukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu adalah tujarud dunia, padahal mereka adalah para pedagang dunia. Bagaimana lagi dengan para pedagang yang berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang mencari ganjaran akhirat Allah Subhanahu wa taala? Telah datang musim-musim yang sangat mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh keberkahan. Oleh karenanya berusahalah seorang muslim untuk meraih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, dengan berisyihat dalam ketaatan, dan berusaha agar bisa memperbanyak amal soleh di hari-hari tersebut. لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله في الحديث الثالث من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه حث على العناية بالدعاء والاجتهاد في الدعاء عند الصلاة على الميت. ومن المعلوم أن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، والثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد التكبيرة الثالثة يجتهد في الدعاء للميت بصدق وإخلاص وإلحاح على الله سبحانه وتعالى ونصح للميت في الاجتهاد بالدعاء له، أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، يجتهد بأن يدعو له. وهذه شفاعة من المؤمنين ودعاء لهم، ولها أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من الأحاديث في بيان فضل ذلك وعظم شأنه. Para pemirsa Rojak TV, demikian juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab yang dari pertemuan yang terakhir, yaitu bab ma yukra'u fi sholatil janazah, apa yang dibaca tatkala melaksanakan sholat janazah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika kalian menyolatkan mayat, maka ikhlaskanlah doa kalian ya untuk sang mayat. Ya, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu tuluskanlah doa kalian bagi sang mayat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada penjelasan tentang motivasi untuk memperhatikan masalah doa. tatkala seorang sedang melaksanakan sholat jenazah. Dan kita sudah tahu bahwasanya sholat jenazah, ya, takbir yang pertama yaitu kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua kita membaca sholawat ala nabi. Kemudian takbir yang ketiga baru kita berdoa. Berdoa dengan sidik, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kemudian dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah yang di hadapan kita ini, agar dihapuskan dosa-dosanya, agar diangkat derajatnya, agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, agar dilapangkan kuburannya dan agar diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syafaat seorang mukmin bagi saudaranya, dan insyaallah ada, ya, dengan izin Allah ada pengaruhnya bagi sang mayat. Oleh karenanya seorang yang berdoa hendaknya dia tulus mendoakan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Adapun keutamaan sholat jenazah dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana telah lalu disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang menyolatkan jenazah. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له رواه أبو داود. وهذا دعاء جاء في هذا الحديث في سنن أبي داود وفي إسناده ضعف, وفيه هذا التوسل أولا بربوبية الله وأنه الخالق وأنه الذي هدى هذا الميت إلى الإسلام وجعله من المسلمين, وأن الله عز وجل هو الذي توفاه وقبض روحه وأنه أعلم بسره وعلانيته, ثم الشفاعة له بهذه الشفاعة العظيمة وسؤال الله تبارك وتعالى له الغفران, وهي دعوات فيها التوسل إلى الله والمناجاة له سبحانه وتعالى. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Roja dimanapun Anda berada, kita masuk pada hadis berikutnya yang juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalat al janazah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang salat menyalatkan jenazah, di mana Rasulullah sallallahu berdoa dalam salat jenazah tersebut, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah rabb jenazah ini, wa anta khalaqataha, dan engkau lah yang telah menciptakan jenazah ini, wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau lah yang telah memberi hidayah kepada jenazah ini untuk memeluk agama Islam, wa anta qabadta ruhaha, dan engkau yang telah mencabut ruhnya, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau ya Allah engkau yang lebih mengetahui tentang rahasia-rahasia jenazah ini, apa yang disembunyikan oleh sang jenazah dan apa yang dinampakkan oleh jenazah semasa hidupnya. Jinaka syufa'a lahu, kami datang kepada engkau ya Allah sebagai pemberi syafaat bagi saudara kami jenazah ini. Faghfir lahu, ampunilah dia. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada permasalahan dalam hadis ini. Dalam sanadnya ada kelemahan, ya. Dalam sanadnya ada kelemahan. Meskipun doa yang disebutkan dalam hadis ini sangat indah, di mana dalam doa ini ada bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau adalah Rabbnya, engkau adalah Tuhannya jenazah ini, dan engkau yang menciptakannya. Ini semua adalah tawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang beri hidayah kepada dia untuk masuk Islam, engkau yang telah mewafatkannya, yang telah mencabut rohnya, dan engkau yang mengetahui rahasianya dan apa yang ditampakkannya. Ya, kami datang sebagai pemberi syafaat bagi engkau, baginya, maka ampunilah saudara kami ini. Ini dalil tentang bagaimana berdakwah dengan tawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya orang-orang yang menyolatkan jenazah adalah pemberi syafaat bagi jenazah tersebut. Qala rahimahullah wa an Wathilah ibn al-Asqa' qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك, فقد فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود. وهذا من الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة ورد في هذا الحديث قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن فلان ابن فلان يعني أي أنه ذكره باسمه في ذمتك وحبل جوارك أي أنك قد توفيته وقبضت روحه وهو في جوارك مفتقر إلى عفوك وصفحك ورحمتك فقه فتنة القبر أي نجه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا فيه الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من عذاب النار والنجاة من فتنة القبر. Kemudian hadis berikutnya dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW mengimami kami, ya, menyolatkan seorang jenazah dari kaum muslimin. Maka aku mendengar Rasulullah SAW berdoa tatkala dalam solat tersebut. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatik wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabr wa azaban nar wa anta ahlul wafa wal hamd Allahumma khafir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, dalam hadis ini disebutkan salah satu dari doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW tatkala solat jenazah, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma inna fulan ibna fulan, ya Allah si fulan anaknya si fulan, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan nama dari jenazah tersebut. Fi dhimmatik wa habli jiwarik, artinya ya Allah engkau telah mewafatkannya, ya, sesuai dengan janji engkau telah mewafatkannya, ya, kemudian sekarang dia berada dibutuh dengan pengamananmu, butuh dengan ampunanmu, ya. Oleh karenanya faqihi fitnatal qabr, oleh karenanya Allah jauhilah dia, jagalah dia dari fitnah kuburan. Wa adzaban nar, dan jauhkanlah dia, ya, jagalah dia dari bahayanya azab neraka jahannam. Wa anta ahlul wafa wal hamd, dan engkau adalah memenuhi janjimu atau memenuhi permintaan hambamu, dan engkau yang berhak dipuji. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya Nabi SAW mendoakan sang mayat tersebut dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keselamatan dari fitnah kuburan dan juga azab neraka jahannam. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابن له 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال حديث صحيح. وهذا فيه زيادة على غيره من الروايات الواردة في هذا الباب المكث أو الإطالة بعد التكبيرة 4 وقبل أن يسلم إطالة الدعاء في هذا الموضع. وموضع الدعاء هو قبل التكبيرة 4 واستحب التطويل فيه للدعاء بالدعاء الميت ومر معنا في الحديث فأخلص له الدعاء وأنه ينبغي أن يجتهد ويكثر له من الدعاء. وفي هذه الرواية أنه أيضا يزاد في الدعاء للميت بعد التكبيرة 4 وقبل السلام. فعن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على جنازة ابنه ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم. فهذا فيه الاجتهاد في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu taala anhuma, annahu kabbara ala janazi ibnatin lahu 4 takbirat. Suatu saat Abdullah bin Abi Auf menyolatkan putrinya yang meninggal dunia, maka beliau pun menjadi imam tatkala itu, kemudian beliau bertakbir dengan 4 takbir. Faqama ba'da rabi'a kaqadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u. Kemudian setelah takbir keempat, dia berdiri agak lama seakan-akan seperti di antara 2 takbir sebelumnya. Jadi ada beberapa saat dia tetap berdiri setelah takbir keempat, tidak langsung salam tetapi berdiri. Apa yang dilakukan? Yastaghfiru laha wa yad'u. Rupanya setelah takbir keempat, Abdullah bin Abi Auf mendoakan putrinya dan memohon ampunan dari Allah bagi sang putri. Kemudian Abdullah bin Abi Auf berkata, kana Rasulullah SAW yasna'u hakadha. Kata dia, Rasulullah SAW dahulu melakukan seperti yang saya lakukan begini dalam tata cara solat jenazah. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, kabbaru 4 famakatha sa'atan hatta dhanantu annahu sayukabbir 5. Dia solat dengan 4 takbir, kemudian setelah takbir yang 4, dia diam sejenak, ya, diam sejenak, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya dia akan mentakbir yang 5. Jadi setelah 4 masih diam lagi, ternyata berdoa. Disangka akan ada takbir yang 5. Thumma, ternyata tidak. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beri salam ke kanan dan ke kiri. Falaman sarafa qulna lahu ma hadha. Tatkala Abdullah bin Abi Auf selesai solat, kemudian kami bertanya kepada dia, ma hadha solat, apa yang kau lakukan? Maka dia berkata, innila azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah SAW yasna'u. Aku tidak menambah sesuai kecuali sesuai dengan apa yang dikerjakan, yang pernah aku lihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Atau dia berkata, hakadha sona'a Rasulullah SAW. Demikian yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan dia berkata, hadithun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya dalam hadis-hadis sebelumnya menjelaskan waktu berdoa adalah setelah takbir ketiga. Ya, seorang hendaknya mengikhlaskan, menuluskan doanya untuk jenazah yang dia solatkan. Itu kapan tempatnya? Setelah takbir yang ketiga. Dalam hadis ini ada tambahan, yaitu bolehnya seorang berdoa setelah takbir yang keempat, bahkan doa yang cukup lama sebelum memberi salam. Jadi setelah takbir keempat masih berdoa lagi bagi sang mayat, kemudian memberi salam. Ya, oleh karenanya tidak hanya berdoa pada setelah takbir yang ketiga, namun ditambah juga dengan doa setelah takbir keempat sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. قال رحمه الله تعالى باب الإسراع بالجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه. وهذا الحديث فيه أن من السنة الإسراع في تجهيز الجنازة والإسراع في تشييعها وأداء الصلاة عليها ودفنها، وألا تؤخر الجنازة، وفي حملها أيضا لا يسار فيها بسير متباطئ إلى المقبرة وموضع الدفن، بل يسرع في دفنها. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإسراع إن كانت الجنازة صالحة فهذا خير تقدم إليه الجنازة، وإن كانت فاسدة فهو شر يضعه الناس عن رقابهم ويسرعون في التخلص من حمله. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, babul isra bil janazah, yaitu bab tentang bersegera dalam menyelenggarakan menguburkan jenazah. Dari hadis yang pertama, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah, hendaknya kalian bersegera membawa jenazah ya menuju kuburannya untuk dikubur, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau seandainya jenazah tersebut adalah jenazah yang baik, maka ada kebaikan yang kalian bawakan jenazah tersebut menuju kebaikan tersebut. Wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau ternyata jenazah yang kalian bawa adalah jenazah yang buruk, maka kalian akan meninggalkan keburukan, melepaskan keburukan dari leher-leher kalian. Dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW berkata fa khairun tuqaddimunaha alaihi, yaitu maka jika jenazahnya adalah jenazah yang baik, maka ada kebaikan yang kalian ngantarkan jenazah tersebut menuju kebaikan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah bersegera dalam menguburkan jenazah. Dan tatkala kita membawa jenazah menuju ke tempat pemakaman, maka jangan kita berjalan dengan cara yang lambat, tidak, tetapi segera. Ya, Rasulullah SAW jelaskan kenapa sebabnya. Kalau ternyata jenazahnya baik, maka kalian sedang membawa jenazah tersebut pada kebaikan. Akan tapi jika jenazahnya ternyata jenazah yang buruk, jenazah orang yang tidak baik, maka kalian artinya kalian sedang melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian, karena jenazah ini jenazah yang tidak baik. قال رحمه الله باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة نعم قبل ذلك أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناق فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لا صعق. رواه البخاري. وهذا فيه أن الجنائز التي تحمل على صنفين صالحة وغير صالحة، وأن الصالحة يذهب بها إلى حيث تدفن ومستبشرة بذلك وتقول قدموني قدموني، وغير الصالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأن هذه الجنازة تنطق بقول الصالحة بقولها قدموني وغير الصالحة بقولها يا ويلها أنت ذهبون بها، وإن كان لا يسمع صوتها من يحملها، لكن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudhi'atil janazatu fahtamalha ar-rijal 'ala anaqihim." Jika jenazah diletakkan di tempatnya, kemudian dipikul oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, "Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Jika ternyata jenazah ini jenazah yang saleh, orang yang saleh, maka jenazah ini akan berkata, ayo segera, segera antarkan aku, segera antarkan aku menuju kuburannya. Wa in kanat ghairu salihatin, akan tapi ternyata jika jenazahnya adalah jenazah orang yang tidak beres, orang yang tidak saleh, qalat li ahliha, maka jenazah tersebut akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka celaka, kenapa ke mana kalian bawa jenazah yang tidak salehah ini. Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, semua yang semua mendengar perkataan jenazah ini ya kecuali manusia. Walau sami al insanu la sa'iq, kalau seandainya ada manusia yang bisa mendengar jenazah suara jenazah ini, maka dia akan pingsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya jenazah-jenazah yang dipikul oleh orang-orang menuju ke pekuburan itu terdiri atas dua model. Model yang pertama adalah jenazah yang salehah. Ya, jenazah yang salehah yang tatkala hendak dipukul dibawa ke kuburan, maka dia pun bergembira. Dan dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, ayo segera bawa aku, ayo segera bawa aku. Dia bergembira karena dia tahu akan kebaikan yang akan dia raih. Adapun model jenazah yang kedua adalah jenazah ghairu salihah, jenazah yang tidak beres, yang tidak soleh. Ya, maka dia pun ketakutan tatkala dibawa menuju ke kuburan, dan dia pun berteriak, wailaha, wailaha, celaka, celaka jenazah ini, celaka. Dia berkata kepada keluarganya, "Aina tadhhabuna biha?" Kemana kalian bawa jenazah ini? Celaka dia, ketakutan. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis ini disebutkan jenazah berbicara. Dan Allah mampu untuk melakukan hal tersebut. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya suara tersebut tidak ada yang dengar, manusia tidak satu pun yang mendengarnya. Yang mendengar selain manusia. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya ada manusia yang mendengar suara tersebut, ya saking takutnya jenazah ini, begitu suaranya ketakutan, wailaha, wailaha, maka kalau ada orang yang dengar perkataan ini, maka dia akan pingsan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan jenazah berbicara, namun tidak ada yang mendengarnya. Orang-orang yang mikulnya pun tidak mendengarnya, selain manusia yang mendengarkannya. قال رحمه الله باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن. ومعنى قوله معلقة بدينه معلقة أي مرتهنة بالدين ومحبوسة بسبب الدين عن المقام الكريم والموعد الكريم بمعنى أن الدين يعوقها فيحتاج إلى أن يبادر الورثة إلى قضاء الدين وهذا واجب وحق من حقوق الميت قبل أن يقتسم الورثة التركة وحقوقهم في الميراث يبادر إلى قضاء دينه أولا لأن الميت مرتهن بدينه ودينه يمنعه التلدد بما أعده الله لأهل الإيمان فالواجب على ورثة الميت أن يبادر أولا بقضاء الدين الذي على ميتهم. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab tentang bersegera melunaskan hutang-hutang mayat, hutang-hutang yang ditinggalkan oleh mayat. Wal mubadara ila tajhizihi, dan bersegera untuk menyiapkan jenazahnya untuk segera dikafankan dan kemudian dikuburkan, kecuali jika mayat tersebut meninggal tiba-tiba, maka dibiarkan dahulu ya sampai diyakini bahwasanya benar-benar jenazah tersebut sudah meninggal dunia. Hadis ini yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu." Bahwasanya jiwa seorang mukmin tergantung dengan tergadaikan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan Al-Imam At-Tirmizi berkata, "Haditsun hasanun," hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari sabda Nabi maksudnya jiwa seorang mukmin tergadaikan dengan hutangnya mu'allaqatun bidainihi, artinya sebenarnya dia segera mendapatkan tempat kemuliaan. Dia sebenarnya mendapatkan janji kemuliaan yang Allah janjikan kepada mayat yang saleh. Akan tapi ternyata dia belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Kenapa? Dia ternyata punya hutang. Dia punya hutang yang harus dilunasi. Oleh karenanya di antara hak seorang mayat, ahli warisnya melunaskan hutangnya. Sehingga kalau mayat meninggalkan harta warisan, maka yang pertama dikerjakan adalah membayar hutang sang mayat. Bukan dibagi-bagi dulu kepada ahli waris, tapi hendaknya disisihkan untuk melunasi hutang-hutang sang mayat. Karena kalau sang mayat tidak lunasi hutangnya, maka dia akan tergantung dan tidak mampu, tidak segera mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang Allah sediakan baginya. قال رحمه الله عن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة وهو المبادرة إلى تجهيز الميت إلا أن يكون موته فجأة فلا يعجل به حتى يتحقق من موته. أما إذا كان يعني أصابه مرض الموت ولوحظت عليه مرارة الموت ثم توفي فإنه يبادر. أما إذا جاء شيء مفاجئ فينتظر قد لا يكون موتا، وقد تهيأت الآن من الوسائل الطبية والأجهزة والآلات ما يستكشف به حال الإنسان. فالشاهد أنه إذا تحقق من موته فينبغي المبادرة إلى تجهيزه والتعجيل بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis berikutnya dari Husain bin Wahwah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Talhah bin Al-Bara radhiyallahu taala anhu sakit. Jadi Talhah bin Al-Bara dalam keadaan sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengunjunginya. Faqala, maka Talhah bin Bara berkata, "Inni la ura Talhata illa qad hadatha fihi al-maut." Maka ada yang berkata, sesungguhnya aku tidak memandang Talhah kecuali dia sudah meninggal dunia. Fa'adhinuni bihi, maka izinkanlah aku ya untuk atau beritahukan kepadaku tentang kematiannya. Wa'ajjilu bihi, dan bersegeralah mengurus mayatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada keluarga yang dia kunjungi, dia mengatakan, kata Nabi SAW, aku tidak melihat Talhah kecuali sudah meninggal dunia. Jika dia sudah meninggal dunia, maka kabarkanlah kepadaku dan segeralah mengurus jenazahnya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina dhahrani ahlihi. Sungguhnya tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara di tengah-tengah keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan judul bagian kedua dari judul bab yang sedang kita bahas, yaitu bahwasanya kalau ada mayat yang meninggal dengan tiba-tiba, maka jangan langsung diurus, tapi dibiarin dulu sampai diyakini bahwasanya mayat tersebut sudah meninggal dunia. Kalau sudah diyakini meninggal dunia, maka segera untuk diurusi ya, untuk dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan, disolatkan, kemudian dikuburkan dengan segera. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyenguk Talhah bin Bara, ya, dan Rasulullah SAW melihat sudah ada tanda-tanda kematian pada Talhah bin Bara. Maka Nabi mengatakan, saya tidak melihat kecuali kematian telah mendatangi Talhah bin Bara. Jika dia meninggal, maka kabarkanlah kepada aku. Dan jika sudah meninggal, maka segera urusi dia. Ya, dan tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya. Tidak pantas ditahan-tahan. Ini menunjukkan kalau sudah ketahuan mayat itu meninggal dunia, maka jangan ditahan-tahan. Tapi segera untuk dikafankan dan segera untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, segera untuk dikuburkan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada alat-alat yang canggih, yang modern, yang bisa mengetahui kondisi orang ini sudah meninggal atau belum, ya. Jadi dengan alat tertentu diketahui orang ini sudah meninggal. Kalau sudah tahu meninggal, maka segera diurus jenazahnya untuk dikuburkan. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Jazakallahu khairan kemajuan pada Fadhilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahumullah ta'ala, yang telah menerjemahkan kajian di kesempatan sore hari ini. Dan Alhamdulillah masih ada waktu yang cukup banyak bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan antum para pendengar dan pemirsa TV Roja. Dan kita angkat satu penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Mizan, Pondok Kelapa. Baik, Bapak Abu Mizan, silakan. Ajak mulai Pak Ustaz. Banyak. Pertanyaan masalah jenazah. Apakah kita disyariatkan mentalkinkan anak yang belum balig, yang sekarat? Dan bagaimana hubungannya dengan hadis Kulu Mauludin ala Fitrah? Nomor satu. Nomor dua, bolehkah bagi kaum muslimin untuk hadir dan mentalkinkan orang kafir yang sekarat? Dalam hal ini kafir yang tidak memerangi muslim. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Mizan. Dan kita akan simak jawaban dari Syekh. Silakan. هذا السائل يسأل أولا عن تلقين الصغير الذي لم يبلغ الشهادة. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم أي أيها المسلمون. فهذا فيه عموم الموتى يلقن كلمة الشهادة سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ يقال له أن رؤيت فيها مرات الموت فإنه يلقن الشهادة. وأما الكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب عند وفاته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالكافر حتى عند لحظات الموت. وأيضا مر معنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي الذي كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام، ولا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام. فيقال له هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وسبب النجاة يوم القيامة، ويفهم مثلا المعنى معنى هذه الكلمة حتى يقولها دخولا للإسلام، لأن أول ما يكون الإسلام بنطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Adapun masalah yang ditanyakan oleh masalah pertama yaitu tentang mentalkin seorang yang masih kecil, anak kecil yang belum mencapai masa buluk, belum dewasa. Apakah ditalkinkan kalau dia akan meninggal dunia? Jawabannya iya, karena Nabi SAW mengatakan lakinu mautakum, talkinlah orang-orang yang meninggal di antara kalian, yaitu orang-orang yang akan meninggal ditalkinkan. Dan mautakum yaitu orang-orang kaum yang akan meninggal di antara kalian dari kaum muslimin. Dan ini lafalnya umum, mencakup seluruh kaum muslimin yang akan meninggal dunia, baik orang yang sudah tua atau laki-laki atau perempuan, yang sudah tua, yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa. Jika ada seorang anak kecil kemudian nampak tanda-tanda kematiannya meskipun dia belum balik, maka tidak mengapa kita mentalkin la ilaha illallah, ya, kita mentalkin la ilaha illallah sehingga dia ucapkan, karena ini adalah tanda-tanda kebaikan seorang yang meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Adapun mentalkin orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi pamannya, ya, Abu Thalib, tatkala akan meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada pamannya. Siapa tahu dia masuk Islam di akhir hayatnya. Kemudian juga kisah tentang Rasulullah SAW tatkala menjenguk seorang anak Yahudi yang dia dahulunya pernah membantu-bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia sakit maka dia datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun masuk Islam. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah merupakan pintu Islam. Tidak, orang tidak masuk Islam kecuali mengucapkan la ilaha illallah, dan dia merupakan kalimat tauhid. Oleh karena itu tatkala kita yang mungkin ingin mengajarkan la ilaha illallah kepada seorang, kita berusahakan pahamkan maknanya. Bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Muhammad la Rasulullah. Jika dia berusaha paham maknanya, kemudian dianjurkan untuk dia mengucapkan la ilaha illallah sehingga meskipun dia dalam keadaan kafir, semoga di ujung hidupnya tersebut dia bisa masuk Islam. Baik, jazakallah khair pada Syekh dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firana telah menerjemahkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatimah di Karawang. Silakan Ibu. Mau nanyain ke Bapak, saya kan ini apa sudah tua, terus mau nanyain masalah warisan. Dia ingin rumahnya tuh jangan diwasar ke siapa-siapa, cuma buat ngumpul aja sama keluarga gitu. Ini gimana, boleh apa enggak? Sementara masih ada hutang-hutang. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jazakallah khairmu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz. الواجب عليه أن يقضي الدين الذي على نفسه. الواجب عليه أن يقضي الدين الذي على نفسه ويترك ما بقي من مال، فإن الله عز وجل بالميراث قسمه بين الورثة قسمة عادلة وعظيمة، فيعمل الآن على قضاء الدين الذي عليه وما بقي من ماله، فيكون من نصيب الورثة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لهم. Syekh menjelaskan bahwasanya bapaknya hendaknya yang wajib bagi dia adalah membayar hutang-hutangnya. Nanti kalau ada sisa hartanya baru biarin aja. Nanti kalau dia meninggal dunia, Allah yang akan bagi masalah harta tersebut dengan pembagian yang adil yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran, ya. Oleh karenanya yang dia lakukan adalah sekarang melunasi hutang-hutangnya. Itulah yang wajib untuk dia lakukan. Adapun sehartanya nanti akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum-hukum waris dan bagian-bagian waris. Wa yanbaghi 'ala al-abna an yansahu liwalidihim an yubadir bi istidad ad-din wa la yasta'jil fi al-qismah fi hadhihi al-qismah بل يبادر في سداد الدين ويبينون له خطورة الدين ومثل هذه الحديث الذي مر معنا شيء منها. Dan hendaknya anak-anaknya berusaha menasihati sang ayah untuk bersegera melunasi hutang-hutangnya, ya, melunasi hutang dan jangan segera dan menasihatinya agar tidak membagi warisannya, tapi berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya, karena tidak melunasi hutang-hutang akan berakibat berbahaya. Dan anak-anak perlu mengingatkan kepada sang ayah tentang bahayanya orang yang tidak melunasi hutang-hutangnya. Di antaranya seperti menyebutkan hadis yang sedang kita jelaskan sekarang ini. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan kami angkat tanya dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan menyampaikan terkait dengan ibadah dan ketaatan dalam 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, bolehkah kita bertakbir sebagaimana takbir Eid dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dan hari Tasyrik, atau mana yang lebih rajih di antara pendapat ulama yang menyebutkan sebagian ketika salat Id sampai dengan hari Tasyrik? Dan pertanyaan kedua, dari mana kita mulai berpuasa, apakah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 atau cukup tanggal 9 saja? Mohon jawabannya Syekh. Jazakallah khair. نبدأ بسؤاله الثاني وهو الصوم. مر معنا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فمن جملة العمل الصالح الصيام، من جملة العمل الصالح الصيام، وأن يحرص العبد على الصيام في هذه العشر ما تيسر له من ذلك. أما يوم العيد فيحرم صيامه، وأما يوم عرفة فيوم عظيم شأن صيامه لغير الحاج، أما الحاج فإنه يكره له صيام عرفة، أما غير الحاج فإن صيامه فيه ثواب عظيم. أما بقية العشر من اليوم الأول الذي هو يومنا هذا إلى اليوم الثامن، فإن تيسر له صيام هذه الأيام أو صيام شيء منها فإنها داخلة في جملة العمل الصالح الذي ينبغي على العبد أن يعتني به في هذه العشر المباركات. Kita mulai dengan soal yang kedua, yaitu tentang pertanyaan tentang puasa, ya. Apakah disyariatkan kita berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 10? Maka Syekh menjawab sampai tanggal 9, ataukah kita hanya berpuasa pada tanggal 9 saja? Syekh mengatakan bahwasanya telah lalu hadis yang telah kita sebutkan di awal pengajian. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ajar." Kata Nabi SAW bahwasanya tidak ada amalan, tidak ada hari-hari yang di mana amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada beramal di hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut adalah min hadzal ashr, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, di antara amalan-amalan soleh yang dianjurkan untuk diamalkan adalah puasa. Puasa merupakan amalan soleh yang juga dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Id, maka tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Kemudian adapun tanggal 9 Dzulhijjah, maka bagi yang tidak haji dianjurkan untuk berpuasa karena mendapatkan ganjaran yang sangat besar, ya, yaitu diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Adapun bagi yang haji, itu bagi yang tidak haji boleh dianjurkan berpuasa. Adapun yang sedang haji, maka dimakruhkan untuk berpuasa. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8, maka bebas berpuasa semampunya. Ya, bisa boleh semuanya, boleh bisa puasa sebagiannya, karena puasa termasuk dari amalan soleh yang dianjurkan untuk diamalkan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amma al-su'al al-awwal wa huwa salih 'an at-takbir fa inna hadhihi al-ayyam al-'ashr mudafan ilayha aydan ayyam at-tashriq كلها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال عز وجل واذكر الله في أيام معدودات، فالأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. Adapun masalah bertakbir, apakah boleh bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah atau sampai hari-hari tasyrik, maka Syekh menjelaskan bahwasanya boleh seorang bertakbir ya, dari sejak awal sampai hari-hari tasyrik ya. Dan tidak ada bedanya antara orang sedang haji atau yang tidak haji ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah diketahui. Ayyam ma'lumat ya ditafsirkan oleh para ahli tafsir yaitu ayyamul asyar, yaitu agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah pada hari-hari 10 yaitu 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat, dan ingatlah Allah ya, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu. Ayyaman ma'dudat, ayyamin ma'dudat ditafsirkan oleh para ahli tafsir yaitu ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Dari sini jelas bahwasanya boleh kita bertakbir sejak tanggal 1 di 10 hari Dzulhijjah, demikian juga bertakbir ya dengan di hari-hari tasyrik. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar fayukabbirani wa yukabbirun nas, bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka berdua keluar ke pasar pada 10 hari Dzulhijjah, kemudian mereka berdua bertakbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya kedua sahabat ini, itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Baik, jazakallahu khair ya Syekh, dan ini soal akhir najdi min fadilatika wal ikhtitam. Fi khitam liqa'ina hadha asal Allah azza wa jal an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman, wa ad'u Allah subhanahu wa ta'ala li wa li ikhwani al muslimin أن يوفقنا لاغتنام هذه العشر المباركات وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga di 10 hari bulan Dzulhijjah ini kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang mulia tersebut untuk banyak beramal saleh, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikian saja kita akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.